bekerja. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, mari kita bersatu kalau memang mau maju. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Tujuan yang satu.